إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله جماعة صلاة المغرب yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali untuk membaca dan mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, dan masih kita pada pembacaan dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ya, mungkin kita ulang dari ayat yang ke-30 ya. Seperti biasa kita untuk memulai dengan apa? Perbaikan bacaan kita. Akan kita talqinkan ya ayat demi ayat. Baik, kita buka dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء kalau dimatikan agak dihentakkan wayasfikuddima biar jelas hamzahnya ya wayasfikuddima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ثم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا itu ada tanda shalah itu al-waslu aula, maksudnya disambung lebih utama, kalaupun berhenti enggak apa-apa. Iya. Ada shalah itu al-waslu aula, disambung lebih utama, kalaupun berhenti enggak apa-apa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ambihum bi itu namanya ikhfa apa? Ikhfa syafawi, ada mim sukun selain ba. Ya, mimnya ditutup cuma enggak dikuatkan. Ambihum cuma enggak ditekan hum. Kalau am baca apa? Yaq, iqlab ada nun sukun selain ba. Ya. Qala ya adamu ambihum bi asma'ihim. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Panjangannya bisa nyampe ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Mari kita baca tafsir atau penjelasan dari ayat-ayat tersebut. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkata kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menciptakan ya di muka bumi ini khalifah. Maka mereka para malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha, mereka berkata, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan di muka bumi ini, makhluk yang yufsidu fiha hanya akan membuat kerusakan, wa yasfikud dima'a dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih menyucikanmu seraya memujimu dan juga mengagungkanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, maka Allah menjawab, inni, sungguh aku a'lam, lebih tahu atau mengetahui, ma la ta'lamun, mengetahui segala apa yang kalian tidak mengetahuinya. Sudah sempat kita baca ya tafsir dari ayat ini, tidak mengapa kita mengulangnya. Wadhkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad, ya, linnasi hina qala rabbuka lil malaikah, ingatkanlah manusia ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi qauman, sesungguhnya aku hendak menciptakan di muka bumi ini satu kaum, yang yakhlufu ba'duhum ba'da li'imaratiha, sebagiannya menggantikan sebagian yang lain untuk memakmurkan bumi ini. Ini diantara apa? Makna khalifah, yakni sebagiannya menggantikan sebagian yang lain untuk apa? Memakmurkan bumi ini. Itu di sana ada tafsiran yang lain. Iya, nanti akan kita baca. Qalat, maka para malaikat berkata, ya Rabbana, wahai Rabb kami, alimna, ajari kami, warshidna, dan bimbing kami, mal hikmatu fi khalqi haula, apa sih hikmahnya engkau menciptakan mereka manusia, ma'anna min sya'nihim al-ifsada fil ardi, padahal ya keadaan mereka adalah senantiasa membuat kerusakan di muka bumi. Iya, wa iraqata dima'i, dan juga menumpahkan darah, zulman wa udwana, karena keboliman dan juga permusuhan. Wa nahnu tau'u amrik, sedangkan kami para malaikat senantiasa menaati perintahmu ya Allah. Wa wazifatuna ad-da'imatu as-salatu lak, dan tugas kami senantiasa adalah memujimu. Wa tanzihuka 'an kulli naqsin, menyucikanmu dari segala macam kekurangan. Wa tanjiduka bi kulli sifatil kamali wal jalal, mengagungkanmu dengan setiap sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat keagungan. Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun min al-maslahah ar-rajihah fi khalqihim, aku mengetahui apa-apa yang kalian para malaikat tidak mengetahuinya dari kemaslahatan yang lebih kuat dari diciptakannya manusia. Di antara faedah yang bisa kita tambahkan dalam ayat ini adalah yang pertama, wa idz qala rabbuka, ketika Rabbmu berkata. Di antara madhab ahli sunnah adalah menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, ya, dengan pembicaraan yang mengandungi huruf-huruf bisa didengar, ya. Dan pembicaraan Allah adalah tidak seperti pembicaranya malaikat, tidak seperti pembicaranya makhluk, ya. Kemudian di sini Rabbuka disandarkan Rabb kepada dhamir kaf yang kembali kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini idhafahnya, penyandarannya, penyandaran rububiyah kepada Nabi Muhammad SAW adalah penyandaran yang tujuannya adalah memuliakan Nabi kita, mengistimewakan Nabi kita, bukan sembarang idhafah. Iya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan al malaikah itu jamak dari malakun, aslinya malak, kemudian menjadi malak. Iya. Jamaknya malaikah. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Di situ ada bantahan atas teori apa? Evolusi yang dimunculkan oleh Darwin, yang dia menyatakan bahwasanya manusia itu asal usulnya dari apa? Kera, ini kebatilan, kesesatan, ya, penyimpangan. Ya. Tadinya kera, kemudian berubah sedikit-sedikit menjadi manusia, hilang bulunya, kemudian matanya, bentuknya berubah-berubah menjadi sempurna seperti manusia. Ini kebatilan, kesesatan. Ya, dibantah dengan ayat ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena khalifah diantara maknanya, kata Ibnu Mas'ud adalah, ya, khalifatun minni fil hukmi baina al-ibad, pengganti, wakil dariku untuk menghukumi diantara hamba dengan kebenaran dan dengan perintah-perintah. Tentunya yang dimaukan adalah manusia, adapun kera, tanya misalnya, gak punya akal, gak bisa apa mengemban tugas ini, menghukumi manusia dengan hukum Allah, dengan perintah Allah, dengan keadilan, nggak mungkin itu kera bisa melaksanakan tugas tersebut, nggak punya akal kera. Ya. Dan justru sebaliknya, manusia itu asal penciptaannya, ya, sempurna, kemudian berkurang. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, Sebutkan diantaranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'a." Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dalam keadaan tingginya sittuna dhira'. Dhira' itu lengan. 60 lengan, kira-kira mungkin 30 meteran. Tinggi kan? Iya. Dan nanti ketika masuk surga, manusia akan dikembalikan penciptanya seperti penciptaan bapaknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Hibban yang disahihkan oleh ulama, katanya fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam tuluhu sittuna dhira'a falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-ana. Setiap orang yang masuk surga maka bentuknya seperti bentuk Adam, tingginya 60 dhira' hasta, ya. Falam yazalil khalqu, dan senantiasa makhluk ini yanqus, penciptaannya berkurang dan berkurang sampai sekarang ini bentuknya. Berapa paling tinggi sekarang? 2 meter ada enggak? Hah? Masih ada yang lebih? 2 meter setengah mungkin ya, 3 meter sudah tidak ada. Ah itu. Justru semakin kesana semakin berkurang penciptaannya. Adapun kata Pak Darwin, di awalnya kerah, kemudian berubah sedikit demi sedikit, hilang rambutnya, matanya berubah, kemudian menjadi sosoknya sempurna. Ini sangat-sangat apa? Bertentangan. Ya. Kemudian ya, di antara faedah berikutnya di sini, qalu ataj'alu fiha, ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwasanya aku hendak menciptakan makhluk manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah, ya, maka para malaikat berkata ataj'alu fiha, maka apakah engkau ya Allah hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan merusak atau berbuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu seperti ini? Dijawab oleh sebagian ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi dan tafsirnya, bahwasanya ada 3 jawaban. Ya, mengapa malaikat di sini berkata ataj'alu fiha ma yusdidu fiha, apakah engkau ya Allah hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang hanya membuat kerusakan, menumpahkan darah dan seterusnya? Jawaban yang pertama, bahwasanya malaikat mengucapkan ucapan ini karena sebelumnya Allah telah memberitahukan kepada para malaikat bahwasanya sosok yang hendak diciptakan sifatnya seperti ini, seperti ini, punya hawa nafsu, punya keinginan, ya, di sana ada godaan sehingga akan terjadi di sana kerusakan, penumpahan darah. Nah, malaikat mengucapkan ucapan ini. Ini jawaban yang ini disebutkan oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud, Qatadah dan Ibnu Jurayj serta Ibnu Zaid dan selainnya. Apa tadi jawaban yang pertama? Itu bahwasanya mereka, para malaikat sudah dikasih tahu tentang tabiat makhluk yang hendak Allah ciptakan. Tabiatnya suka membuat apa? Kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, berbuat boleh, berbuat sewenang-wenang. Sehingga mereka mengucapkan ucapan ini, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan mereka, makhluk yang suka berbuat kerusakan, suka menumpahkan darah, sedangkan kami, para malaikat, selalu menyucikanmu, memujimu, ya. Jawaban yang kedua, yaitu bahwasanya mereka, para malaikat, tatkala mereka mendengar lafaz khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menciptakan di muka bumi ini khalifah, maka mereka memahami dari lafaz khalifah tersebut, ya, mereka memahami dari lafaz tersebut bahwasanya seorang khalifah adalah seorang yang tidak lepas dari perbuatan rusak, dari pembunuhan, perusakan. Karena al khalifah al maksudu minhu al islah wa tarkil fasad. Karena al khalifah dimaukan dengan khalifah adalah mengadakan perbaikan. Berarti di sana ada apa? Kerusakan, ya kan? Wa tarkil fasad, dan juga tugas seorang khalifah adalah apa? Meninggalkan kerusakan dan juga memutuskan di antara manusia segala macam apa? Perselisihan dan persengketaan. Berarti ini apa? Lafaz al-khalifah mengisyaratkan adanya apa? Perbuatan tadi, kerusakan, pembunuhan, ya, penjarahan dan yang semisalnya. Paham ini jawaban yang kedua, yaitu dari lafaz apa? Al-khalifah, mereka memahami bahwasanya yang namanya khalifah, ya, berarti di sana ada apa? Sebagian makhluk yang berbuat apa? Zalim, berbuat kerusakan, pembunuhan dan yang semisalnya. Jawaban yang ketiga, seperti yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu bahwasanya malaikat sebelumnya telah melihat dan mengetahui bahwasanya bangsa jin ketika mereka, ya, memakmurkan bumi ini sebelum manusia, karena jin diciptakan sebelum apa? Manusia. Wal jan khalaqnahu min qabl min naris samum, dan jin kami ciptakan sebelum manusia dari api yang panas. Jin ketika Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada mereka untuk memakmurkan bumi, apa yang mereka lakukan? Mereka berbuat kerusakan, menumpahkan apa? Darah. Sehingga malaikat berkomentar dengan komentar ini. Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ah itu. Kemudian dikatakan di sini, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, kata Allah, aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, qala Qatadah, Qatadah berkata, lamma qalatil malaikatu ataj'alu fiha, ketika para malaikat berkata kepada Allah, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi manusia? Wa qad 'alima Allahu anna fi man, anna fi man takhallaqa fil ardi anbiya, anna fi man yatakhallaf fil ardi anbiya wa fudala wa ahlu ta'ah. Ya, bahwasanya Allah telah mengetahui bahwasanya fi man yatakhallaf, di antara orang yang akan memakmurkan bumi ini adalah anbiya, para nabi, wa fudala, dan orang-orang mulia, wa ahlu ta'ah, orang-orang yang taat. Ya, qala lahum inni, maka Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Bukan hanya isinya apa? Kerusakan dan pemuruhan. Ada di sana kemaslahatannya lebih besar. Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala utus para nabi. Ada di sana orang-orang yang utama, ada di sana apa? Ahlu ta'ah, orang-orang yang suka berbuat ketaatan. Ya. Dan makna yang kedua, wa yahtamil an yakuna al-ma'na inni a'lamu ma la ta'lamun mimma kana wa mimma yakun wa mimma huwa ka'in fa huwa 'am. Makna yang kedua umum. Kalau tadi inni a'lamu ma la ta'lamun, maksudnya apa? Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, itu apa? Adanya para nabi, adanya orang-orang yang mulia, adanya ahlu ta'ah, ahlu taqwa. Makna yang kedua, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui adalah umum. Segala perkara yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Ya. Kemudian ayat yang ke 31 ya. Wa 'allama Adamal asma'a. Atau sebelum itu kita perlu juga membaca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jangan sampai kita salah paham di dalam apa memahami ayat ini. Atau ja'alu fiha, seolah-olah sebagian orang yang belum membaca tafsirnya, penjelasan para ulama, dikira para malaikat protes gitu. Dengan apa? Keputusan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada protes dari mereka. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qaulul malaika hadza laisa ala wajhi i'tirad ala Allah. Ucapan malaikat ini, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini ya makhluk yang membuat kerusakan, menumpahkan darah? Kata beliau, ucapan ini laisa ala wajhi i'tirad ala Allah, bukan bentuk sanggahan kepada Allah. Ya itu. Wa la ala wajhi al-hasad li bani Adam, bukan juga karena hasadnya para malaikat kepada Adam, tidak. Ya. Sebagaimana iblis ya kan? A'asjudu liman khalaqta tina, apakah aku akan sujud ya Allah kepada orang yang kau ciptakan dari apa? Tanah ya. Kama yatawahhamuhu ba'dul mufassirin, sebagaimana itu dipahami oleh sebagian ahli tafsir. Tidak ada apa? Sanggahan dari mereka, tidak ada sifat hasad dari mereka para malaikat ya. Wa innama huwa su'alu isti'lam wa istikshaf 'anil hikmah fi dzalik. Hanya itu adalah pertanyaan untuk mencari pengetahuan. Ya. Penyingkapan tentang hikmah di balik itu apa sih? Hikmah di balik penciptaan apa? Adam yang tadi di antara tabiatnya adalah apa? Membuat kerusakan, menumpahkan darah. Ya. Maka mereka mengatakan, "Ya Rabbana, mal hikmatu?" Ini secara maknanya. "Wahai Rabb kami, mal hikmatu fi khalqi haula?" Apa sih hikmahnya dari penciptaan manusia? "Ma'anna minhum man yufsidu fil ardi wa yasfiku dima?" Padahal di antara mereka ada makhluk yang suka berbuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Ya, fa in kana al-muradu ibadatuk, kalau memang tujuannya adalah beribadah kepadamu, maka kami para malaikat senantiasa siang dan malam bertasbih memujimu dan juga apa? Membesarkanmu. Ya. Ainu shalli laka kama sa'ti, yakni kami senantiasa memujimu, ya. Ai wala yasdur minna syai'un min dzalik, sedangkan kami para malaikat ya tidak pernah berbuat apa? Dosa, tidak menumpahkan darah, tidak berbuat zalim, tidak berbuat kerusakan. Wa halla waqa'a al-iqtisar 'alaina, cukupkanlah dengan kami saja ya Allah gitu. Karena kami hanya beribadah kepadamu, tidak berbuat maksiat dosa kepadamu. Maka Allah menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Yani aku mengetahui minal maslahah ar-rajihah, kemaslahatan yang lebih kuat dari diciptakannya manusia daripada apa? Kejelekannya. Ya. Karena kata beliau rahimahullah, aku akan menjadikan di tengah-tengah mereka para nabi. Ya. Wa arsala fihim ar-rusul, diutus di tengah-tengah mereka siapa? Para rasul. Wa yujad fihim as-siddiqun wasyuhada, dan ada di tengah-tengah mereka para siddiqin dan para syuhada. Was-salihun, orang-orang saleh. Wal-ubbad, ahli ibadah. Wal-zuhad, orang-orang zuhud. Wal-awliya, para wali. Wal-abrar, orang-orang yang berbakti. Al-muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah. Wal-ulama, para ulama. Al-amilun, yang beramal. Wal-khashi'un, dan yang khusyuk. Dan seterusnya. Nah itu. Jadi di situ tidak ada sanggahan dari malaikat kepada Rabbnya. Tidak ada pula sifat hasad pada mereka, para malaikat. Karena mereka sifatnya malaikat apa? La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Hasad termasuk maksiat bukan? Jelas, ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah itu. Kemudian wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah pun mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, segala macam nama-nama. Iya. Thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah, kemudian ya, nama-nama tadi atau benda-benda yang punya nama tadi dihadapkan kepada para malaikat. Iya. Faqala, maka Allah berkata, "Anbi'uni bi asma'i haula." Silakan kalian beritakan kepadaku nama-nama ini semua. Iya. "Anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Jika kalian benar, jujur, bahwasanya kalian tahu, iya, punya ilmu, iya. Kemudian dijawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, subhanaka, maksudnya engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu pada kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha berilmu lagi maha memiliki hikmah. Kita baca tafsir dari ayat ini oleh al-musannifnya hafizallah. Katanya wa bayanan li fadli Adam alaihi salam 'allamahu Allahu asma' al-asya'i kulliha thumma 'arada musammayatiha 'ala al-mala'ikah qailan lahum akhbiruni bi asma'i ha'ula'i al-mawjudat in kuntum shadiqina fi annakum awla bil istikhlaf fil ardi minhum. Jadi dalam ayat ini, yani wa 'allama Adam al-asma', ada penjelasan tentang keutamaan Nabi Adam alaihi salam, di mana Allah ajari beliau nama-nama segala sesuatu seluruhnya. Jadi yang rajih bahwasanya yang diajarkan kepada Nabi Adam dari nama-nama adalah segala nama, baik itu nama-nama makhluk yang berakal seperti malaikat-malaikat, nama-namanya semuanya Allah ajarkan. Nama-nama manusia meskipun belum diciptakan, Allah sudah ajarkan nama-nama keturunannya, juga nama-nama benda-benda segala macam, bahkan sampai mangkok yang besar dan kecil Allah ajarkan. Ya, suara kentut yang kecil dan besar ada namanya, disebutkan oleh mereka para ahli tafsir. Ya. Faswa dan Fusayyah, ya, diajarkan juga. Ya. Kemudian faqala anbiuni. Kita lanjutkan. Thumma 'arada musammayatiha 'ala al-mala'ikah qailan lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hadapkan ya benda-benda tadi yang memiliki nama kepada para malaikat. Qailan lahum, seraya Allah berkata kepada mereka, akhbiruni bi asma'i haula'il mawjudat. Silakan kalian beritakan kepadaku tentang nama-nama benda-benda yang ada tadi. In kuntum shadiqin, jika kalian memang jujur, benar, fi annakum aula, bahwasanya kalian lebih utama, bil istikhlafil ardi minhum, untuk memakmurkan bumi ini daripada manusia. Ya, mereka para malaikat mengira bahwasanya, ya, menduga bahwasanya mereka dengan kondisi mereka yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjung Allah, tidak pernah berbuat dosa dan maksiat, mereka lebih utama dan berhak memakmurkan bumi ini. Mereka menduga demikian, tapi ternyata tidak demikian. Ya. Kemudian dikatakan di sini pada ayat yang setelahnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya, ini di antara adab mereka sebelum mereka menjawabnya. Mereka tarajuk itu. Mereka tarajuk dari apa? Ucapan mereka sebelumnya, ataj'alu fiha, rujuk dari ucapan sebelumnya yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu pada kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Dikatakan di dalam tafsirnya di sini, qalatil malaikah, Para malaikat berkata, "Nunazzihuka ya Rabbana, kami menyucikanmu wahai Rabb kami. Laisa lana ilmun, kami tidak punya ilmu illa ma 'allamtana iya, kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka anta wahdakal 'alimu bi syu'uni khalqi, hanya Engkau sajalah yang mengetahui segala perkara makhlukmu. Al-hakimu fi tadbirik, yang maha bijaksana dalam mengatur urusan makhluknya." Di sini para malaikat ya, kalau mereka untuk mengabarkan tentang nama-nama benda-benda yang sudah ada saja tidak mampu, sudah ada bentanya, tidak mampu mereka menyebutkannya, apalagi untuk mereka memberitakan kepada Allah tentang nanti yang belum terjadi dari keadaan makhluk ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tentunya lebih lagi tidak mengetahuinya. Ya, lebih lagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Ya. Kemudian dikatakan di sini pada ayat yang selanjutnya, qala ya adamu ambihum bi asmaihim. Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, beritakan kepada mereka malaikat tentang nama-nama makhluk-makhluk tadi yang ketika dihadapkan kepada para malaikat mereka tidak bisa menyebutkan apa namanya. Sedangkan Adam menyebutkan nama dan juga fungsinya tahu. Iya, fungsinya tahu, bukan hanya sekedar lafaz-lafaznya saja, tapi maknanya juga dijelaskan. Ini tumbuhan namanya ini, fungsinya, manfaatnya ini. Iya, lengkap. Iya. Wahai Adam, beritakanlah kepada para malaikat tentang nama-nama benda-benda tadi yang para malaikat tidak mampu menyebutkan nama-namanya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka tatkala Nabi Adam memberitakan kepada malaikat tentang nama-nama benda-benda tadi, makhluk-makhluk tadi, qala, maka Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah telah aku ucapkan, telah aku beritakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawat, maksudnya aku mengetahui segala perkara yang ghaib, tidak tampak, baik itu di langit-langit ataupun di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan mengetahui segala apa yang kalian tampakkan dan segala apa yang kalian apa? Sembunyikan. Ya, kita baca penjelasan dari mufassirnya hafizallah. Qala Allah, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, akhbirhum bi asma'i hadhil asya. Wahai Adam, beritakanlah kepada para malaikat nama-nama dari perkara atau benda-benda ini. Allati ajazu an ma'rifatiha, yang mana para malaikat tidak mampu untuk mengenalinya, tidak bisa menyebutkan nama-namanya, apalagi manfaatnya. Falamma akhbarahum Adam biha, tatkala Nabi Adam memberitakan nama-nama benda-benda tadi kepada mereka, para malaikat, maka Allah berfirman kepada para malaikat, laqad akhbartukum anni a'lamu ma khafi 'ankum fis samawati wal ardi wa a'lamu ma tuzhiruna wa ma tukhfuna. Sungguh telah aku beritakan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui segala apa yang khafi 'ankum, tersamarkan dari kalian wahai para malaikat. Fis samawati wal ardi, di langit-langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tuzhiruna wa ma tukhfuna, dan juga mengetahui apa yang kalian apa tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan makna wa a'lamu ma tudhhirun, mengetahui apa yang kalian tampakkan, yakni ucapan kalian tadi, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha, Allah tahu. Dan apa yang disembunyikan oleh malaikat, sebagian ahli tafsir menafsirkannya yaitu ucapan kalian para malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan makhluk yang lebih afdol, mulia daripada mereka. Tidak akan Allah menciptakan makhluk yang lebih alim dari para malaikat. Allah tahu. Ya, itu tersimpan dari tersimpan dalam hati-hati mereka para malaikat. Allah tahu. Ya. Kemudian disebutkan pada ayat yang selanjutnya, belum dibaca ini ya? Iya. Belum. Ya. Qala ya Adamu. Ini jelas ya. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ayat yang selanjutnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam, dengan sujud apa? Pemuliaan. Sujud pemuliaan, penghormatan. Ta'atan lillah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, bukan sujud ibadah. Dan sujud ya, itu di syariat terdahulu itu merupakan salah satu bentuk pemuliaan, penghormatan. Iya. Ingat kisahnya Nabi Yusuf bersama saudaranya. Ya. Ketika Nabi Yusuf datang menuju saudara Yusuf, ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf datang bersama orang tuanya menuju Yusuf. Kemudian warafa'a abawahi 'alal 'arsy, Nabi Yusuf pun mengangkat orang tuanya ke singgasananya. Wa kharru lahu sujjadah, maka saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf, sujud penghormatan. Itu di syariat terdahulu ya ada, adapun di syariat Nabi kita sudah dihapus, dilarang, tidak diperbolehkan lagi. Ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Ya. Adam itu dari Adim. Ya, Adim itu permukaan apa? Bumi. Jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi yang berbeda-beda. Ada dari bumi yang hitam, dari bumi yang putih, ada bumi yang merah, sehingga hasilnya pun berbeda-beda. Kita dapati manusia ya warna kulitnya berbeda-beda. Ada yang hitam, putih, merah, ada yang pertengahan dari itu, karena memang diciptakan mereka dari bumi yang berbeda-beda. Ya. Qala ya Adamu ambihum. Wa id mana? Ya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Ada khilaf di antara para ulama terkait dengan iblis, apakah dia termasuk malaikat atau makhluk yang lain. Sebagian menyatakan bahwa dia adalah termasuk malaikat, dulunya dia adalah malaikat penjaga langit dan bumi. Ya, bumi dan langit yang ada di atas kita ini, langit dunia. Ya, dulunya seperti itu, dan dia termasuk penjaga surga katanya. Yang lain menyatakan bahwa dia makhluk yang lain, termasuk bangsa jin. Ada khilaf. Ya. Al-Muhim, iblis dulunya termasuk makhluk yang taat kepada Allah. Ya, rajin beribadah. Cuma dalam hatinya ada ya, kesombongan, takabur. Ya. Maka Allah singkap. Ya. Sehingga sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan mana wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, ini arah pembicaranya kepada iblis. Ya. Allah tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Secara zahirnya dia taat, tapi dalam hatinya dia menyimpan apa? Penentangan, kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bongkar gitu. Ya, apa yang ada di dalam hati iblis. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, maka para malaikat semuanya sujud tanpa tertinggal satu pun, semuanya sujud. Ya, karena dalam ayat yang lain disebutkan secara sharih, ya. Kulluhum ajma'un fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis saja. Ya. Aba wastakbar, dia sombong, dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya, di sini tidak disebutkan bentuk kesombongan iblis. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan. Ya, bentuk apa? Kesombongan iblis. Ya. Di antaranya ucapan iblis, "A'asjudu liman khalaqta tina?" Apakah aku akan sujud kepada makhluk yang diciptakan dari apa? Tanah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ana khairu minhu." Aku lebih baik darinya. "Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Apa engkau ciptakan aku dari apa? Api, sedangkan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Padahal para ulama merinci tentang apa? Keutamaan tanah, dan banyak keutamaannya, lebih banyak daripada keutamaan api. Iya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Baik, kita baca di sini penjelasan dari mufassirnya. Hafizallah. Ya. Wa dzkur ya Muhammad linnasi takrimallah li Adam. Ya. Ingatkan wahai manusia, ingatkan wahai Muhammad manusia tentang takrimallah. Ya, pemuliaan Allah kepada Adam. Hina qalahu subhanahu lil malaika, ketika Allah berfirman ya kepada para malaikat. Ya. Usjudu li Adama ikramanlah, sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam. Ikramanlah sebagai bentuk pemuliaan kepada Adam. Wa idhharan li fadli, dan sebagai penampakan akan keutamaan Adam. Fa ata'u jami'an, maka mereka para malaikat seluruhnya taat kepada perintah Allah, illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu dikatakan iblis dari ablasa iblis. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia kosong, putus asa dari kebaikan. Namanya ada Azazil, nama aslinya. Ya, Azazil disebutkan oleh mereka para mufassirun, ya. Julukannya ini iblis. Karena dia sudah putus asa dari kebaikan. Allah cap mati hatinya, tidak akan mungkin dia beriman. Imtana'a 'ani sujudi takabburan wa hasada. Dia enggan untuk sujud karena sombong dan hasad kepada Nabi Adam, kepada orang tua kita. Fasara minal jahidina billah, maka dia termasuk, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Al'asina li amrih, bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau lama di sini juga ada tanbih bagi orang-orang Yahud yang mereka tahu ya kebenaran kemudian mereka tidak mau mengikutinya karena sebab hasad, karena sebab sombong. Mirip sekali dengan dendangkot mereka iblis ya. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan ya malam hari ini. Insyaallah kita akan baca kelanjutannya pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.